Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً يا حي يا قيوم. Tolong dibaca dulu bahasa Indonesia yang bagian ke-9. Saya membaca. Ya, ke-9. Allah Subhanahu wa Taala ingin menunjukkan bahwa ada lebih mulia dan lebih utama daripada semua makhluknya. Maka dari itu semua makhluk yang lain ciptaannya sebagai ciptaannya. Sebelumnya para malaikat berkata, kalau kami mampu menciptakan apapun yang dikendalinya, namun dia tidak akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di sisinya daripada kami. Pada tahun 9, bandingkan pernyataan yang tercantum dalam kitab Al-Qur'an karya Abu Syekh. Akan tetapi, apabila kita sadar beberapa malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepadanya, maka tampaklah keutamaan dan kemuliaan ada dibandingkan mereka dari segi ilmu dan pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Maka ketika ada terjerumus segala dosa, para malaikat mengira bahwa keutamaan yang diberikannya kepada yang terhambat sebenarnya kepadanya itu telah dihapuskan. Anggapan itu muncul pada karena para malaikat tersebut belum mengetahui tentang kemuliaan dan kepada siapa yang bertobat kepada Rohnya dan melaksanakan pengundian tersebut, para malaikat itu pun baru mengetahui bahwasanya ada rahasia Allah berbagai ciptaannya yang tidak diketahui oleh selain Allah. Ke-10, dengan Allah Ta'ala mengalami ciptaan alam ini dengan diciptakan kolam atau benda, maka Allah mengakhirinya dengan hal yang paling sesuai dengan dia itu manusia. Sebab pena adalah alat untuk menutup ilmu, sedangkan yang berilmu itu ialah manusia. Pada sebab itulah, Allah SWT menampakkan keutamaan ada dibandingkan para malaikatnya melalui ilmu yang hanya dia memberikan kepadanya, tidak kepada mereka. Kami minta teman-teman sekalian dibuka Al-Qur'annya halaman ke-6. Ini sangat berkaitan dengan materi kita kali ini, insyaAllah. Al-Qur'an di Al-Qur'an, surat Al-Qur'an. Ini sangat cocok dengan poin ke-9. Kalau bisa, diterjemahnya juga. Dimulai dari ayat 30, Allah Ta'ala menyebutkan cerita. Mulanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan hikmah dari penciptaan malik pada Al-Qur'an. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Itu kalau misalnya kita terdahului tadi, sangat persis dengan apa yang ada di final point, point ke-9 ini. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pakai bahasa Arab ya, biar bisa lebih terdahului lagi di dalamnya. Pakai bahasa Arab ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, supaya antum lebih mentadaburi tentang ketidakmampuan masing-masing. Sehingga lebih semangat lagi. Bilin bersih dengan bahasa Indonesia. At-tasi'ah annahu subhanahu arada an yadhara syarafahu atau an yudhira syarafahu wa fadlahu ala sa'iril makhlukat. Ini adalah hikmah diantara hikmah-hikmah Nabi Adam AS diciptakan paling terakhir. Hikmahnya annahu subhanahu arada an yuzhira syarafahu wa fadlahu ala sairil makhlukat. Bahwasanya hu di sini kembali kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arada an yuzhira syarafahu wa fadlahu. Arada yuridu artinya menginginkan an yuzhira untuk menzahirkan, meninggikan, menampakkan, menunjukkan syarafahu wa fadlahu. Syaraf artinya kemuliaan. Orang bernama syarif mulia. Ada jabatan bernama musyrif berarti pembina, ya kan? Syarafahu, hu di sini kembali ke siapa? Musyrif itu pembimbing. Hah? Adam alaihissalam. Itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada makhluk-makhluknya akan kemuliaan makhluk yang terakhir ini, Adam alaihissalam. Wa fadlahu, dan keutamaan Adam alaihissalam. Ya, ini menunjukkan ala sairil makhlukat, atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang begitu cepat datang itu belum tentu yang terbaik. Dan hal yang terakhir datang Kemungkinan itulah yang terbaik buat kita. Sehingga ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala tentang sesuatu yang kita harapkan, belum tentu yang tercepat datang itu adalah yang terbaik. Bisa jadi yang terakhir datang itulah yang tertepat. Karena Allah Ta'ala memiliki segala yang tertepat. Dan bukan mesti yang tercepat adalah yang tertepat. وفضله وفضله على سائر المخلوقات. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menzahirkan kepada seluruh makhluknya, dan hal seperti ini adalah hal yang everlasting, abadi, selamanya, legendaris. Selalu dituturkan cerita ini di tengah-tengah kaum Adam, bahkan di tengah-tengah bani jin sekalipun, bahwasanya akhiran yang Allah ingin pertunjukkan itu biasanya adalah akhiran yang paling berhikmah. Dan ketika misalnya kita dilanda musibah, segala keterujian, segala kecobaan, tentu yang akhirnya dari kecobaan ujian itu adalah hikmah, kebaikan. Ya. Jadi kesabaran itu diperlukan sekali di dalam kehidupan kita ini, karena akhiran atau kemenangan itu biasanya di akhiran. Dan boleh jadi kekalahan itu di awalan. Kenapa kemenangan di akhiran? Karena seseorang akan kalah di awal, kemudian dia belajar dari kekalahan itu sampai ia mengakhiri dengan kemenangan. فَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala قَدَّمَهَا عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ. Ini masalah domir-domir ini perlu diperhatikan. Qaddama artinya mendahulukan. Ha di sini kembali kepada makhlukat, yaitu Allah Ta'ala mendahulukan makhlukat sebelumnya, penciptaan makhlukat lainnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alaihi, dibandingkan dengan Adam alaihissalam yang datang terakhir. Ya, fil khalqi, dalam urusan penciptaan. Sekali lagi, ini kalau misalnya hari sesuatu yang terakhir itu tidak mesti yang terburuk, ya. Bisa jadi yang terakhir adalah yang terbaik, tertepat dan terhikmah. Walihada qalatil malaikat. Oleh karena itu, malaikat, para malaikat yang diciptakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam, qalatil malaikat. Mereka berkata, liyakhluqa rabbana ma syaa. Liyakhluq. Lam di sini lebih tepatnya mungkin lam zaidah, untuk menguatkan. Rabbuna, Rabb kami, Rabb kita. Para malaikat mereka berkata satu sama lain, Allah Ta'ala, Rabb kita, boleh, bisa saja menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Falan yakhluqa khalqan akrama 'alayhi minna. Apa ini? Ya, sahih. Falan yakhluqa khalqan akrama 'alayhi minna. Maka mereka, yaitu para malaikat, merasa tidak akan Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia dari mereka. Karena apa? Memang karena di ketika itu memang tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Dan bukan berarti ini berbagai sombongan, karena memang zon malaikat, meskipun malaikat semulia-mulia malaikat, tetap tidak mengetahui perkara gaib. Oleh karena itu Allah Ta'ala nanti akan berkata, inni alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kuterangkan kepada kalian wahai malaikat, a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku yang paling mengetahui, aku mengetahui ghaibnya langit-langit dan bumi. Yang bagi kalian adalah hal yang ghaib, tapi aku mengetahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala yang kalian ketahui telah aku ketahui. Dan apa yang tidak kalian ketahui tentang diri kalian, aku ketahui. Apa yang kalian zahirkan, apa yang kalian sembunyikan, aku ketahui. Kata Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Falan yakhluqu khalqan akrama 'alaihi minna. Itu kata malaikat, tidak akan Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia daripada kami. Ini mana sih? Di mana ya? Tahu gak? Falamma khuliqa Adam, maka lamma, ketika Adam alaihissalam diciptakan, wa amarahum bisujudi lahu, dan kemudian Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan, hum di sini kembali ke malaikat, memerintahkan malaikat, wa inqulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Ini di sini atau di luar? Di sini apa? Di bawahnya. Gak bisa diin, gak ada pengajian gitu kan. Coba ya Pak, yang ikhwan, yang muda-muda lah itu. Hah? Oh di luar sana, bukan di bawah Pak. Bukan di sini. Oh iya, kita biarin itu hak mereka. Mana tadi? Falamma khuliqa Adam wa amarahum bisujudi lahu zahara fadluhu wa syarafuhu 'alaihim bil 'ilmi wal ma'rifah wal ma'rifah. Di falamma khuliqa Adam wa amarahum bisujudi lahu, ketika kemudian diciptakanlah Adam alaihissalam dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka, itu para malaikat, untuk bersujud padanya, maka zahara fadluhu wa syarafuhu ya alaihim dengan wahal bil ilmi wal ma'rifah. Nah itu bil ilmi wal ma'rifah zahara fadluhu wa syarafuhu alaihim, zahara nampaklah syarafnya, kemuliaan beliau dan fadlnya, keutamaan beliau, alaihim atas mereka. Dengan hanya alaihim berarti posisi Adam alaihissalam ada di atasnya para malaikat semuanya. Jadi, walaupun secara hajm, secara ukuran, secara size ya malaikat lebih besar mungkin, tetapi bukan dari situ ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dari segi apa? Fadl dan syarafnya, bil ilmi wal ma'rifah. Bil ilmi wal ma'rifah. Ilm dan ma'rifah. Ilmu dan pengetahuan. Keilmuan itu yang mengangkat derajat manusia melebihi dari derajat semuanya. Sekarang mana yang lebih banyak, ilmu manusia atau ilmu jin? Hah? Manusia. Jin, satu jin saja itu mungkin diperbudak jin lainnya. Dia enggak mengetahui apapun selain alirannya apa. Satu jin yang dikaitkan kepada manusia, dia nggak tahu tentang apa-apa, melainkan tahu tentang manusia itu aja. Nggak banyak pengetahuan jin itu. Tapi manusia bebas, Allah berikan kebebasan dia. Walhamdulillah, ya kan? Dan makanya manusia khalifatul ard. Ketika manusia mengadakan majlis seperti ini, maka para jin pun datang untuk menimba ilmu dari manusia, bukan sebaliknya, ya kan? Capek kalau sebaliknya. Menimba ilmu dari jin. Apa ilmunya jin? Iya, apa ilmunya? Wallahu alam. Kemudian manusia dengan malaikat. Malaikat masing-masing memiliki tugas. Itulah ilmunya terbatas di situ. Adapun manusia memiliki kebebasan, dibebaskan oleh Allah, carilah ilmu. Ya, dunia maupun akhirat. Ya, carilah ilmu dunia pun agama. Maka manusia pun Allah angkat derajatnya dari awal dengan Adam alaihissalam dengan ilmu dan ma'rifah, bukan dengan lainnya, bukan dengan faktor jasad. Kalau misalnya kita lihat sekarang, orang banyak memandang dari faktor apa? Harta dan mungkin badan atau dengan kecantikan. Baik, sekarang kalau misalnya kita perhatikan, orang yang berpatukan pada itu menginginkan kemuliaan dengan harta, maka pasti dia akan terjatuh kepada ketergelinciran dalam mencari harta atau menggunakan harta, pasti. Begitu juga dengan orang yang mengukur sesuatu dari fisik atau kegantengan kecantikan, dia juga akan tergelincir. Ya, makanya kita lihat sekarang materialisme, kapitalisme dan segalanya itu merajalela karena apa? Tidak dilihat dari ilmu agama. Orang tidak melihat kemuliaan itu dari ilmu agama, melainkan dari materi semata. Ya. Suatu ketika Syekh Al-Albani rahimahullah dalam suatu majelisnya disebut oleh salah satu muridnya sebagai thalibul ilm. Sebagai thalibul ilm. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya ada Syekh Ali Al-Halbi misalnya datang, antum bilang, "Ya Syekh, anta thalibul ilm." Rasanya gimana gitu? Kayak kurang ajar banget kan? Anta thalibul ilm serat masih murid. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani? Beliau nangis. Syekh Al-Albani langsung menangis. Kenapa? Karena thalibul ilm itu adalah pangkat yang sangat sulit, tidak mudah. Thalibul ilm itu tidak mudah. Dia antara amanat dengan khianat. Antara amanat dengan khianat. Dan amanat dan khianat itu berkaitan dengan ilmunya selalu. Setiap lapisan dari ilmunya. Makanya susah. Antum mau susah, carilah ilmu. Maksudnya dunia, carilah ilmu. Agama, syar'i. Namun itu akan memudahkan ke surga insyaAllah. Ya. Yeah. Karena derajat, yartallahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat. Kenapa kok diangkat derajatnya? Karena orang yang berilmu, dia beramal dengan ilmunya. Maka nilai amalannya itu beda. Antum ketika melihat ada orang bicara, tapi tidak sesuai dengan bidangnya, antum maka tidak akan mendapatkan, tidak akan menangkap adanya spirit dan ruh kejiwaan dalam omongan itu. Antum kalau melihat seseorang bicara nasihat, namun dirinya sendiri tidak pernah merasakan getirnya kehidupan, atau maka merasakan orang ini dia bicara hanya formalitas dan mungkin hafalan teks. Dia tidak berbicara berdasarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Dia hanya berbicara sesuai teks. Makanya kalau misalnya kita melihat ke orang-orang atau ustad-ustad atau kiai-kiai kampung yang baru belajar matan sedikit saja sudah bisa ceramah. Ini baru the real LC. The real LC. The real langsung ceramah. Langsung ceramah, baru sedikit aja belajar. Baru setahun dua tahun belajar, langsung bisa ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ceramah itu mirip dengan audio-audio yang ada di radio. Mirip. Mirip sekali. Karena tujuannya apa? Tujuan dari belajar adalah untuk ceramah. Banyak dari kayak gitu banyak. Kemudian lulus pesantren. Ini kalau misalnya pesantren tradisional dahulu seperti itu metodenya. Murid, santri, baru 3 tahun. Kalau sudah bisa menghatamkan ini, itu sudah dianggap maqam mahmuda. Berada di maqam mahmud. Udah tinggi. Udah menjadi abror, rafi'il lijin, wa ma'adukum a'liyun. Ya, udah tinggi derajat. Sehingga dia bisa dipanggil kemana-mana, Masya Allah. Ini yang terjadi dulu. Entah sekarang. Jadi sudah selesai khatam satu kitab atau dua kitab sudah menjadi kiai muda. Setelah itu dia diundang khutbah Jumat di mana-mana, diundang tahlilan arisan di mana-mana, akhirnya berbicara. Berbicara kan? Bicara sesuai dengan teks. Walhamdulillah kalau misalnya teks yang dibaca itu teks sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau teks yang dibaca ternyata teks yang sesuai dengan bid'ah dan semacamnya gimana? Tambah sesat dan menyesatkan. Suatu ketika Abi Ana waktu pergi kemana ya, entah keluar negeri atau keluar kota, yang penting keluar rumah lah. Suatu ketika dalam perjalanan bertemu dengan salah seorang santri yang sudah berbelas tahun, kalau salah bertahun-tahun itu belajar dengan salah satu kiai masyhur, sudah meninggal, semoga Allah membalasnya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama di dunia. Itu bertahun-tahun ngaji. Apa ngajinya? Safinatun Najah. Baik. Kemudian ketika itu kitab Safinatun Najah dituduh oleh beberapa dari orang pemerintah kitab yang penuh, ya kitab yang berpotensi untuk mencetak teroris. Tapi tentu saja kitab fikih biasa doang. Nah, kemudian Bapak Anda ini bertemu, ngobrol dengan teman ini yang sudah santri ngaji kitab kuning ini. Dia mengeluhkan hal ini kepada Bapak dari kalangan ini. Ini gimana ini? Kitab seperti nabi-nabi ini masa dituduh sebagai cikal bakal teroris, gimana nih? Terus dijelaskan apa? Iya benar, padahal kitab Satina Tunaja itu isinya begini, kerangkanya disebut oleh Abian. Disebut kerangkanya ini adalah kitab yang begini-gini, padahal gak mungkin nanti Anda jelaskan lah ke orang-orang itu. Padahal. Apa kata akal-akal santri itu yang udah berbelas tahun? Oh itu kitab Satina Tunaja ini bahas tentang gituan kerangkanya. Anak tahun-tahun belajar Satina Tunaja, tahu matanya, oh ternyata tentang itu ya. Ini wah, masya Allah. Ini berarti belajarnya apa? Belajar kitab, tapi nggak ngerti kerangkanya, dan itu menimpa banyak dari kalangan-kalangan mereka. Beneran? Hafal matan nggak? Hafal matannya, matan hafal loh, tapi nggak ngerti kerangka kitab, nggak ngerti yang mana usul kurur, yang mana ini istilah ngapalin doang. Banyak seperti cuma model apa? Cuma modal talqinan saja. Nah itu. Ilmu seperti ini, kalau secara sebatas hafal, kemudian ceramah, itu nggak ada rohnya, nggak ada rohnya. Namun kadang ada orang saking sudah meletoknya hafal, jadinya dia pinter banget bagaimana mendapatkan ruh dari hafalannya itu. Ada yang seperti itu. Karena apa? Dari A sampai Z, dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, itu saja pembahasannya. Sehingga dia master banget untuk urusan itu. Ada yang kayak gitu. Iya. Ada yang bicara tentang masalah nikah saja misalnya. Nikah terus. Iya. Sendiri ini cuma satu. Ngomongin nikah terus. Tentang pernikahan. Tentang ini. Tentang uswatun hasanah dalam keluarga. Itu. Kemudian, Pak Ustaz, tolong dong. Apa ajarin kami tentang sholat lah. Wah, gak bisa. Kenapa? Karena udah meletok tentang itu aja. Yang dulunya cuma hafal teks, akhirnya baru ngeh setelah 5 tahun. Oh ini maksudnya selama saya ceramah ini maknanya. Ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya berarti ilmu itu bukan sekadar hafalan. Kapan ilmu itu bisa menjadi ruh bagi kita? Ketika ilmu itu, ya pertama diamalkan pastinya. Pernah diajarkan. Dan yang sebelum dari itu semua, difahami baik-baik. Difahami baik-baik. Antum boleh baca kitab banyak-banyak, tapi ketika antum membaca itu hanya baca yang penting cepet-cepetan, nggak bisa, nggak dapat ruhnya. Antum kadang melihat seorang penceramah ada ruhnya, yang ini kok nggak terkesan nggak ada ruhnya. Di khutbah Jumat yang ini di masjid ini biasanya khotib-khotibnya nggak ada nilainya sama sekali, tapi yang ini masya Allah nilainya, karena ruhnya, pengamalan, pemahaman. Itu yang membuat seseorang naik derajatnya. Kadang kita lihat ada orang jenggotan, kemudian kita deketin dia, bergaul dengannya, kita merasa sungkan dengannya, berwibawa. Tapi ada orang jenggotan lain, ketika kita deketin, ini orang jenggotan gak genah, tetap butuh baik sama orang-orang preman dan semuanya, gak ada gunanya orang. Kenapa? Sama-sama jenggotan. Bedanya di mana? Rohnya beda. Rohnya orang jenggotan karena mengikuti Nabi, beda dengan rohnya orang jenggotan karena mengikuti tradisi atau tren semata. Ya beda. Makanya oleh karena itu niat itu penting. Ya, dari niat antum bisa membuat orang lain beda perasaan dengan antum. Kok bisa? Suatu ketika ana di meja makan, Anda nggak tahu istri Anda dengar apa enggak, kayak dengar, tapi nggak apa-apa. Di depan Anda istri Anda, zaujah. Nah, kemudian kita berhadapan, Anda lagi makan, Anda ajari dan juga ajari kita semua belajar. Bahwasanya mata itu jendela hati, ya enggak? Itu udah masyhur. Kok gimana cara taunya? Dari mata itu bisa ketahuan hati kita. Ya. Coba lihat mata saya. Ini ada kamera kelihatan ini. Lihat mata. Bukan maksudnya bukan aku, enggak maksudnya. Enggak ini apa sih? Udah pindah aja lah apa gimana? Enggak maksudnya di sini menggambarkan ketika itu. Lihat mata ya. Lihat mata. Tergantung dari hati. Kemudian tanamkan di hati rasa cinta, rasa senang, rasa sayang. Semua perasaan indah itu, semua kosakata indah itu ada di sini. Itu terasa di mata itu kelihatan. Maka istrinya tersenyum. Iya kak, itu istrinya tersenyum. Hanya karena pandangan mata yang dari sini, jendela hati. Kemudian, anak settingannya ada ubah settingan. Setting ubah. Sekarang settingannya kebencian. Asal kamu balon, semua kebencian, kedengkian, misu-misu, semua kekurangan anak kumpul di sini. Maka seketika itu juga ketakutan, serem gitu kan? Itu dari apa? Dari sini. Iya. Maka ada hadis dhaif, bahkan mungkin hadis palsu. Barang siapa yang menatap istrinya dengan pandangan kasih sayang Allah Ta'ala akan memandang mereka dengan kasih sayang. Iya. Jadi mata itu karena dari ini. Nah, jika mata yang karena kita nggak sadar kan, kok bisa mata itu berpengaruh? Apalagi masalah ilmu, kan? Apalagi masalah ilmu. Nah, mata misalnya, antum coba deh, jalan ke mana-mana, antum perhatikan mata orang, kelak akan sakit antum. Tidak lama lagi sakit, bakal sakit. Kena air. Antum perhatikan mata orang. Ya. Bukan orang-orang yang kayak gini, alhamdulillah ini semua masya Allah. Baik-baik orangnya. Ya. Perhatikan mata orang jahat. Atau mata orang keumuman. Ya. Yang di kereta, ya, yang di bis, naik motor. Gitu. Kita naik motor, padi mata orang. Padi mata orang. Ya. Sakit, lama-lama sakit hati juga. Kenapa seolah kotornya itu berkumpul? Beneran. Itulah mata. Tapi sekarang, kalau mata aja seperti itu fungsinya karena hati, lebih-lebih ilmu. Waktu melihat ada orang, ulama, Syekh Asy-Syafi'i misalnya, kalau lagi liburan, sehari beliau baca kitab 16 jam. Full. 16 jam. Ya. Itu 16 jam kalau kita dengar ulama bilang, oh ya ulama pasti 16 jam enggak pakai selingan. Kalau kita pakai selingan dulu. Ya? Iya. Terus habis itu, ada buku di sini lagi baca nih, terus dipotong dulu bukunya. Saya hari ini baca ini loh, kalau kita kayak gitu. Iya. Kalau ulama enggak kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya? Kemudian Syekh, ada Syekh Muhammad Asy-Syinqiti Al-Mukhtar, Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti. Terus ada bapaknya beliau itu mengajar setiap hari di setiap selesai sholat. Ketika pulang ke rumah dalam kondisi letih terus. Tapi itu istiqomah terus terjadi. Kenapa kok bisa gitu? Hati. Masalahnya hati. Antum belajar pelajaran ringan. Hah? Kok berat banget rasanya? Hati masalahnya. Gak suka, karena gak suka. Iya. Ada seorang yang ikut di kajian di rumah. Rumahnya di Lenteng Agung. Dekat UP. Dekat Pancasila. Itu tiap sebelum subuh. Jam 3:30. Apa? Satu rihal. Ya, teman. Naik motor. Kerumahannya setelah subuh kajian. Setiap hari. Sampai tadi pagi. Itu bisa gak antum kayak gitu? Udah online, internet nyala, tinggal dengerin aja susah. Gimana mau naik motor jauh-jauh ke situ? Iya gak? Gak mungkin. Kenapa beliau bisa? Karena ini. Pengen, mau. Dari kemauan, akan pasti ada jalan. Itu dia masalah. Kenapa fulan? Misalnya, antum lihat itu. Salah satu asatidzah kita, Ustaz Abdul Qasim. Ya? Siapa yang gak kenal sini? Kalau gak kenal keluar. Enggak, antum lihat karyanya berapa? Berapa puluh kita? Situsnya rumahyusof.com hampir tiap hari karena mungkin tiap hari susah ya. Update terus artikel dan itu ilmiah semua. Terus antum melihat sebulan sekali di mungkin pekan pertama ke Kemang kemana rumahnya padahal jauh sana di pedalaman pak. Kemudian beliau mengurus pesantren. Kok bisa gitu? Manusia biasa, sama kayak antum. Bahkan mungkin makanan beliau sama makanan antum lebih baik makanan mana? Atau lebih baik makanan antum? Kenapa beliau bisa seperti itu kita nggak bisa? Qalbu dan begini. Kalau qalbu itu cinta sama ilmu akan dimudahkan untuk ilmu. Tapi kalau qalbu udah nggak suka sama ilmu, udah susah dia mungkin kajian terus dipaksa-paksa. Susah karena qalbunya. Ini berarti a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa sabr. Minta tolong Allah. Muqallibul qulub. Antum pernah ngerasain futur dalam menuntut ilmu? Minta sama Allah langsung penyembuhnya. Karena itu syaitan benar-benar itu. Ketika antum futur dari menuntut ilmu, itu celah syaitan semakin banyak. Karena apa? Sebenarnya ketika antum menuntut ilmu gini, itu susah syaitan untuk mendobrak itu. Kuat tuh langsung, makanya kok berkumpul gini. Tapi kalau sendiri, jalur ini, biasanya ngantukan-tukan, mudah. Tapi kalau langsung gini, insya Allah, kuat. Nah, kalau udah berkumpul secara kolektif kayak gini, kemudian futur, berarti ada yang salah. Ada yang salah, ada sesuatu nih. Gak bisa konsisten, ada sesuatu nih. Tanpa udur ya. Nah, langsung cepat-cepat sembuhkan. Jangan dipelihara yang namanya futur dari thalabul ilmi itu. Kalau dipelihara, itu baru sebagaimana terjadi pada beberapa ikhwan. Kalau dipelihara, udah nanti hilang. Ada seorang seorang murid juga di Rabu juga tadinya bahkan sering atau di antara talib yang paling semangat ngaji kitab di kediaman anak dan mungkin sebagian kenal namun gak usah dikorek-korek. Akhir ini futur karena masalah penghasilan. Padahal semangat kolaborasi ilmu itu jauh melampaui kita semua mungkin. Subuh-subuh dia jalan kaki ke rumahnya. Jalan kaki waktu itu dari subuh, sebelum subuh. Nah, saking berhasratnya untuk ilmu. Namun karena apa? Fitnah ma'isyah, penghasilan yang belum Allah takdirkan. Akhirnya kemudian karena gak bisa dapetin penghasilan, gue cari-cari, gue berusaha gak bisa-bisa, akhirnya pindah tempat ke tempat lain yang jauh dari rumah. Sehingga gak penggali rutin kajian kita. Gak lagi kesini, gak pernah lagi. Untuk mencari penghasilan. Lama gak kedengaran kabarnya. Ya. Tadinya anak itu soleh, bagus, Masya Allah. Dan semoga Allah memperbaiki kita dan beliau. Pas terakhir aku lihat Facebooknya, ternyata akhir ini sudah berkumpul dengan perempuan-perempuan nggak pakai jilbab di bis di entah kafe atau apa gitu, udah berubah total benar-benar. Yang tadi pakai baju koko, pakai baju takwa, bagus. Ana sendiri, Masya Allah, ana sendiri sangat bersyukur, bahkan malu dengan keberadaan teman kita ini. Tapi berbulan kemudian, terlebih setelah mulai berbulan kemudian, anda lihat perubahan itu. Entikas itu berubah ke asal mulanya. Yang mau disayangkan. Dan itu bukan suatu mustahil bagi kita semua. Makanya jangan fatuzaku anfusakum. Maka janganlah kalian merekomendasikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bima yattaqu. Dia Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Falamma waqa'a fi dzanbi sini falamma waqa'a fi dzanbi dhannatil malaikatu anna dzalika al-fadla qad nusikha artinya falamma waqa'a fi dzambi dzannatil malaikatu anna dzalikal fadl qad nusiqa. Falamma ketika waqa'a Adam, ketika Nabi Adam alaihi salam terjatuh fi dzambi ke dalam dosa. Alif lam di sini alif lam ma'ahdiyah, yaitu ketahuan dosanya fitnah perempuan. Sebesar-besar fitnah. Falamma waqa'a fi dzambi, atau kemudian dzannatil malaikatu, para malaikat mengira ya anna dzalikal fadla qad nusiqa. Bahwasanya keutamaan ilmu itu telah terhapus. Orang berilmu mungkin enggak jatuh. Mungkin ya. Orang mata normal mungkin enggak dia jatuh. Orang pakai kacamata mungkin enggak dia jatuh. Orang yang pakai minus kayak anak kayak antum lebih mungkin jatuh atau enggak? Lebih mungkin lagi. Baik. Kita udah dibekali mata, bagus. Ilmu. Baik. Mungkin enggak jatuh terlijir, mungkin sekali, sangat mungkin. Bahkan kemungkinannya itu lebih banyak. Karena semakin orang berilmu, sekali dia enggak mengamalkan itu keterjatuhan. Maka semakin banyak dia. Oke, enggak ringan cari ilmu. Baik. Falamma waqa'a fi dzambi, ketika terjerumus dalam dosa sekali, dzannatil malaikah, malaikah berdzan, mengira anna dzalikal fadla qad nusikha. Bahwasanya keutamaan Adam alaihi salam dengan keilmuannya itu qad nusikha, sudah terhapus ya, sudah hilang buat teman. Sebagaimana misalnya ketika kita melihat ada seorang berilmu, dia terjerumus ke dalam suatu kemungkaran. Lalu kita menyangka udah enggak ada nilainya ini orang ini. Itu penilaiannya salah. Kenapa? Ini jawabannya. Walam tattali' ala 'ubudiyyati taubatil kamilah. Ini jawabannya. Kenapa? Lam tattali'il malaikah. Malaikat itu belum melihat. Belum meninjau, belum memandang bahwasanya ada satu ubudiyah yang merupakan dawa untuk segala da, yaitu ubudiyah taubah. Ya. Yaitu ibadah taubat. Penghambaan berupa taubat. Apa arti taubat? Rujuk kepada Allah. Kembali kepada Allah al-kaminah. Kaminah artinya tersembunyi. Ibnu Hajar al-Asqalani punya kitab namanya Ad-Durar al-Kamilah. Ad-Durar itu jamak dari durrah, artinya mutiara. Al-Kamilah artinya tersembunyi. Al-Kamilah di sini artinya sembunyi. Walam tattali' ala 'ubudiyyatil taubati al-kamilah. Para malaikat belum menyadari bahwa ada satu ibadah yang tersembunyi bernama taubat. Jadi setiap dari kita mempunyai kans, opportunity, kesempatan, fursah, ada sempatnya setelah melakukan sesuatu yang buruk bertaubat. Dan ini menunjukkan juga isyarat. Kalau misalnya kita melihat kemungkaran pada diri seseorang, kemudian kita menyangka bahwasanya orang itu sudah hilang fadlnya, bisa jadi seketika itu juga kita lebih rendah daripada dia seketika. Kenapa? Karena seolah-olah kita yang menghukumi dia di akhirat nanti. Yang seolah kita memastikan bahwasanya dia tidak akan bertaubat, makanya hilang lah. Ya kan? Makanya berkali-kali anak pribadi dan untuk anak dan untuk ikhwan akhwat, ketika melihat seseorang jatuh salah bermaksiat sebesar apapun dia, utamakan yang pertama kali rahmat. Ya. Atau pertama sebelum kita merahmati dia adalah kita bertawuz kepada Allah dari ketergelinciran yang sama terhadap diri kita. Betapa banyak orang yang tadinya tertawa karena menertawai hal yang buruk, kemudian Allah hukum ketertimpaan di keburukan yang sama. Nah, kemudian dari ketertimpaan itu dia baru menyadari ini karena saya dulu menertawai. Jadi dari menertawai sesuatu yang tadinya kita merasa itu mustahil terjadi, terjadi pada diri kita sendiri. Ya. Makanya hati-hati dalam urusan tertawa orang, menertawai orang. Ya. Jadi kemudian itu taubat, itu kamilah. Kenapa tersembunyi? Karena taubat itu baru ada setelah terjadinya maksiat, kesalahan. Dan taubat itu tersembunyi karena memang berharganya dia. Hanya satu yang berharga setelah ada maksiat, yaitu taubat. Ya. Dan lagi yang berharga. Hanya satu yang berharga setelah maksiat. Taubat. Falamma taaba ila rabbih, maka ketika dia bertaubat kepada Rabb-nya, wa anna bitilkal 'ubudiyyati, dan anna di situ bisa bermakna aina, bisa bermakna kaifa, bisa bermakna mata. Dan ketika bertaubat kepada Rabb-nya, wa anna bitilkal 'ubudiyyati, ini bisa diartikan apa ya? Enggak tahu. Dan bagaimanapun dengan ubudiyah tersebut, yaitu bagaimanapun setelah bertaubat barulah alimatil malaika anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamu illahu la ya'lamu siwahu. Barulah setelah adanya taubat itu alimatil malaika, malaikat baru tahu, ya, maka ada qawla inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, kata Allah seperti ini. Malaikat baru tahu anna lillahi fi khalqihi sirran, bahwasanya milik Allah lah dalam makhluknya, terhadap makhluknya sirran, bahwasanya ada rahasia yang Allah miliki terhadap seluruh makhluknya. Allah, seluruh dari antum itu memiliki rahasia, dan setiap dari antum adalah milik Allah. Dan Allah yang memiliki rahasia setiap antum. Alimatil malaika anna lillahi fi khalqihi sirran la ya'lamuhu siwahu, tidak mengetahuinya selainnya. Maka malaikat tidak mengetahui. Bukankah malaikat juga ada yang mencatat kita? Allah Ta'ala titipkan padanya ini catatan-catatan nanti gimana hidupnya ketika kita masih di kandung badan ibu kita. Tetapi itu kan catatan sementara yang mungkin Ta'ala, mungkin saja nanti akan Allah nasakan, akan Allah ubah, Allah hapus. Tetap mereka tidak tahu. Malaikat maut menjemput kematian, bisa aja kematian itu gagal, tapi Allah gagalkan. Padahal malaikat maut sudah mau mencabut. Namun ternyata di lawa ilmu pun bukan ketika itu ditakdirkan bulan di titik itu. Naik itu sebagai ujian saja. Nanti kita bukan Allah. Berarti tiap-tiap kita itu mempunyai sir. Anak mata minus 3, ada sir juga gitu. Antum misalnya, kok sekarang kesulitan ekonomi, ada sir di balik itu. Kemudian kenapa rumah sering kotor, ada sir di balik itu. Kemudian kenapa anda mau belajar bahasa Arab tapi nggak ada wadah? Ada sir di balik itu. Semua dari kebahagiaan dan kesulitan itu semua adalah rahasia di balik itu semua. La ya'lamu siwa, tidak diketahui oleh selain Allah, sehingga kita tidak bisa menjazmkan, tidak bisa memastikan akan kepastian terjadi sesuatu di masa depan. Boleh kita sekarang menapaki tangga untuk menuju masa depan yang bahagia. Namun kebahagiaan atau kesulitan masa depan itu adalah ghaib. La ya'lamuhu illa huwa. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak tahu nanti jadi apa kita. Tapi tentu kita berharap dan berusaha. Kemudian al-'ashirah annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal 'alam bil qalami min ahsani al munasabah an yakhtimahu bi khalqil insan annahu subhanahu lamma iftataha khalqa hadzal 'alam bil qalami min ahsani al munasabati an yakhtimahu bi khalqil insan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika iftataha, apa iftitah? Membuka, memulai khalqa hadzal 'alam, penciptaan alam ini dengan apa dimulai? Dengan qalam. Min ahsanil munasabah. Dan termasuk dari min ahsanil munasabah. Ketika ya, ketika Allah Ta'ala atau selagi Allah Ta'ala memulai dengan qalam, maka termasuk munasabah terbaik. Munasabah itu ketercocokan kondisi atau konteks yang terbaik. An-yakhtimahu bi khalqil insan, Allah khatamkan dengan penciptaan manusia. Karena ada kesinambungan, ada korelasi manusia dengan qalam, sebagaimana korelasi manusia yang tak lepas dari ilmu. Dan ilmu ternyata tidak lepas dari qalam. Oleh karena itu, kajian-kajian kita mengharuskan adanya qalam dan kertas. Karena itulah mencari ilmu. Itulah mencari ilmu. Ya. Dan antum boleh marah atau enggak mau itu dari kajian ini atau kajian-kajian lain. Karena sering menegur dengan qalam. Menegur karena qalam, mana pulpennya? Antum enggak bawa apa-apa. Atau menyindir tentang pulpen dari kertas. Itu bukan apa-apa. Karena antum tidak layak datang ke suatu tempat khusus tanpa membawa perangkat khusus. Ya. Antum mau datang ke bioskop enggak pakai tiket. Enggak cocok, enggak bisa. Tiket pencarian ilmu tulis sesuatu. Ya. Nah, itu ya. Fa innal qalama alatul ilmi. Sesungguhnya qalam adalah alat ilmu. Pengtakid ilmu, pengikat ilmu. Jangan terperdaya dengan hanya semangat menghadiri kajian. Jadi, jangan terperdaya hanya dengan semangat. Jangan terperdaya dengan semangat menghadiri kajian semata. Ya. Tetapi harus hadiri, catat. Itu baru kalau lalu antum ngapain misalnya antum datang majelis ilmu udah diem aja, enggak bawa kitab, enggak ada kertas, enggak ada pena, udah jalan ibarat bos aja. Enggak bisa, enggak seperti itu. Itu bukan para belajar. Enggak, jangan terperdaya dengan semangat semata sering hadir kajian. Ya itu belum enggak cukup, jauh dari cukup, jauh. Jauh dari cukup, belum selesai. Bukan belum disebut talibul ilmi, belum. Jadi bukan masalah sombong atau masalah apa. Memang begitu asalnya talibul ilmi. Tidak ada talibul ilmi dari zaman dulu datang gitu aja. Dah, ngomong, nggak selesai, dah. Cuma talibul ilmi itu numpang aja, numpang nafas. Gak seperti itu. Ya. Antum tanya para asatidz. Ustaz, antum dulu waktu belajar kayak gimana Ustaz? Apakah antum pernah megang pulpen? Jangan megang pulpen, ya. Pernah kekurangan pulpen. Jadi enggak, antum semakin antum rajin mencatat insya Allah, tapi jangan juga nyatet doang, baca lagi murojaah, ya kan? Biasanya gitu, biasanya aku kayak gitu tuh. Rajin banget ya, rajin banget sambil berbuku-buku. Ya, kalau misalnya nanti udah tua mungkin menjadi majmu' fatwa kan. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh ulang, enggak bisa. Padahal sebenarnya kuncinya nanti itu di pengulangan. Ketika antum murojaah itu lebih melotok jauh dibandingkan antum sekadar nyatat. Iya, nyatat itu bakal insyaallah bagus banget. Tapi kalau biasanya syaitan itu kan mencegah antum dari murojaah. Iya. mau tadi catatan kajian sepekan yang lalu udah 3 kajian hadiri, udah 5 lembar catatan mencatatkan. Tapi kemudian pekan berikutnya mau ngerojah, enggak ada seri berikutnya catatan. Akhirnya bertumbuh itu kajian. Catatan bertumbuh. Enggak di murojaah. Padahal kalau dia murojaah, jauh lebih melekat insyaallah. Apalagi setelah murojaah kemudian dia ajarkan, bikin live streaming YouTube gitu kan. Sendiri gitu, walaupun enggak ada yang dengerin, biarin. Yang penting seolah-olah saya ngajar. Enggak ada yang hadir, enggak apa-apa. Saya minta sama Allah, pencipta langit dan bumi, ya Allah, datangi jin semua, duduk semua sini. Bisa kan? Mudah enggak bagi Allah? Mudah, ya Allah, kirim malaikat supaya mereka dengerin saya. Mudah enggak bagi Allah? Mudah. Live streaming itu langsung yang dari siapa? Jin, malaikat, semesta alam, Allah Subhanahu wa taala mendengar kelas. Jadi enggak usah sedih kalau misalnya yang datang satu orang doang, udah gitu enggak bawa kitab, ngangguk-ngangguk, sekalinya ini megang HP pula. Wah, itu sakitnya di mana gitu? Anggap aja dia adalah jin dan yang jin adalah manusia. Iya. Wal insan huwa al-alim. Setelah orang alatnya ilmu, insan itu adalah orang yang berilmu. Manusia itu adalah alim. Makanya manusia adalah alim, manusialah yang spesial di alam. Karena manusia itu berilmu sebenarnya, masya Allah. Kita itu modal dari awal untuk ilmu. Ini canggih banget sebenarnya, Walhamdulillahirabbil alamin. Cuma mungkin kita yang malas. Kecanggihan ini tidak ada artinya kalau misalnya ini enggak hidup. Iya enggak? Kalau misalnya Anda melihat buku pelajaran seperti bill ekonomi ya, dengan rumus-rumusnya atau fisika atau kimia atau yang lain-lainnya, Anda sebagai anak yang lulusan syariah itu melihat ini orang-orang ini kok bisa mempelajari hal-hal yang seperti ini gitu. Gorib, apa gitu bentuk-bentuk rumusnya itu kan ada yang kayak kuda laut gitu modelnya. Apa gitu? Gak jelas gitu kan? Kok bisa? Dan sebaliknya, ketika misalnya antum ke rumah seorang ustaz, melihat banyak buku bererot, ini kok bisa tahan? Pas dibuka, gundul pacul semua. Ya kan? Gak ada yang berambut, jenggotan, tapi ustaz jenggotan. Ini huruf-hurufnya gundul semua. Kok bisa? Itu karena apa? Ini. Intentionnya, niatnya, dia memang mau. Para salaf, para ulama ahli hadis, mereka berhari-hari safar demi satu hadis. Kok bisa sampai muntah darah, bahkan sampai buang air darah? Kok bisa? Karena ini, dari semua kembali ke ini nih. Antum mau mencari ilmu, antum kesulitan dari sukai dulu ilmu itu. Ketika antum mau sukses dalam mencari ilmu syar'i, tanamkan rasa cinta ke ilmu syar'i. Gimana caranya nanamin? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menanamkan rasa cinta ke ilmu syariah itu harus dengan menanamkan dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhlas dan ittiba'. Ingat Allah, ingat Rasul. Ketika antum mempelajari mencari tafsir la ilaha illallah, ini karam Allah. Anak kalau misalnya lagi sedih dan semacamnya, ya sering alhamdulillah juga melihat ini. Dan diantara wasilah untuk membuat kesedihan itu semakin mengikis adalah ingat kitab-kitab di rumah. Ingat kitab Sunan Tirmidzi, ingat kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. Ingat kitab di rumah aja. Ingat kitab di rumah, ingat kemarin belajar ini lho. Udah insya Allah mengikis perlahan. Nah, alhamdulillah, lega. Ya. Kayak di iklan, habis minum, lega. Lega, alhamdulillah. Tapi datang lagi habis itu galau lagi kan. Ya biasanya kita yang manusia. Ya manusia. Walihada awhara subhanahu fadla adama ala malaikati bil ilmi alladhi khussa bihi dunahu. Walihada, dan karena inilah. Karena ilmu inilah. Karena manusia itu alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala awhara menzahirkan, menampakkan, menunjukkan fadla Adam, keutamaan Nabi Adam alaihissalam ala malaikat, atas malaikat. Berarti asalnya dari manusia muslim lebih tinggi derajatnya dari siapa? Malaikat alaihimussalam. ya. Kenapa? Apa sebabnya? Bil ilmi itu aja, udah itu aja. Antum enggak dicari, enggak dilihat, enggak dilihat pakaian antum untuk bisa lebih tinggi dari malaikat, bukan. Tapi dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan ilmu bukan untuk diumari di sufaha, bukan. Bukan untuk membodoh-bodohkan orang bodoh, bukan. Bukan untuk berjilat pada ulama atau dan sebukan. Tapi ilmu itu untuk apa? Untuk kita juga mentazkiyah diri kita, ya. Dan ilmu alladzi khussa bihi dunahum, yang dikhususkan bihi dengan Adam dunahum, tanpa para malaikat, tanpa selainnya. Atau bukan selainnya. Ya. Berarti dengan ini mudah-mudahan kita sama-sama semangat mencari ilmu syar'i. Dan jangan tinggalkan ilmu dunia atau menggeluti Allah. Selama itu bermanfaat, mubah, atau mungkin fardu kifayah. Jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan. Jangan merasa bahwasanya ilmu yang antum pelajari tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya antum berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikan ilmu dunia yang saya pelajari itu akan bermanfaat buat umat, akan Allah bukakan jalan. Akan Allah bukakan jalan. Siapapun antum. Walaupun antum sekarang merasa, aduh, who am I? Siapalah saya sekarang? Enggak dipandang orang, tapi saya cuma belajar aja. Belajar ilmu-ilmu yang orang mungkin kurang minat namun bermanfaat ini ilmunya. Allah akan bukakan klub jalan, baik melalui pekerjaan atau melalui bakti sosial dan semacamnya. Pasti ada jalan. Enggak mungkin enggak. Allah Ta'ala la yudhi'u imanakum. Ya. Jadi iman kalau dimaknai secara iman keyakinan kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah gali ilmu, ilmu duniawi, lebih-lebih ilmu ukhrawi. Ya, dan jangan sok-sokan bilang harus balance dong ilmu dunia dan akhirat, ya. Ya, biasanya kalau asatidah dikritik kayak gitu, ah ustaz bisa apaan, gak ngerti ekonomi, gak ngerti ini, gak ngerti itu. Harus ini dong ustaz, ditanya, ustaz tau gak menteri perdana menteri Malaysia siapa? Wah, wallah alam biswab, siapa? Masa namanya wallah alam biswab, ustaz, saking bodohnya orang ini. Wallah alam biswab, dijawab sama ustaznya dengan ilmu, wallah alam biswab, wallah alam. Wah, gimana sih ustaz? Masa nama perdana menteri wallah alam? Terus ustaz tuh harusnya ngerti juga dong, harus seimbang sekarang, antar dunia dan akhirat. Ustaznya jawab, baik, antum ngaji berapa lama? Anak kajian pekan ngaji, itu pun tematik. Baik, antum kerja berapa sehari? 6 jam. Baik, antum tiap hari harus beres. 6 jam kerja, 6 jam baca kitab. Gimana tuh? Balance gak? Pusing gak? Pasti gak mau. Namun gimana balance-nya kita? Semampunya aja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita semua dan menambah ilmu amal ketakwaan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah pertemuan kita dalam keadaan yang baik dunia dan akhirat, dan insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan insyaallah dengan kitab-kitab yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.